Mitra Bisnis, pada perbincangan sebelumnya, ekonom UNER Cuk Sukiyadi mengatakan jika kenaikan harga-harga menjelang Lebaran merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Dengan adanya kenaikan harga, artinya dinamika ekonomi kita bergerak. Untuk itu, insentif buat para pengusaha dalam situasi seperti ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya ketakutan di masyarakat akan keadaan ini? Mitra Bisnis, untuk mendapatkan jawaban atas persoalan ini, kembali kami telah terhubung dengan ekonom Universitas Erlangga, Cuk Sukiyadi. Pak Cuk, kenaikan harga-harga yang terjadi di pasar seringkali menimbulkan kecemasan bahkan kepanikan di masyarakat karena banyaknya pernyataan dari pemerintah yang terkadang makin membingungkan. Apa komentar Anda tentang hal ini, Pak? Mestinya pemerintah, baik itu Jokowi, apa Soekarwo, posisi Bu Risma, itu tidak menambah ketakutan, tidak menambah pesimisme. Ya, harus justru malah didorong bahwa kita ada optimisme. Ekonomi itu hanya akan berjalan dengan baik kalau ada optimisme dari semua pihak, semua pelaku ekonomi, dan difasilitasi oleh pemerintah. Apakah kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah inilah yang membuat pasar dan masyarakat menjadi lebih pesimis, Pak? Tidak, jangan memberikan statement-statement yang menakutkan. Jangan buat pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa oh, ini kondisinya memburuk, membuat kebijakan-kebijakan yang konyol, kebijakan-kebijakan di luar ekonomi tapi mempengaruhi kredibilitas dari pemerintah. Jadi misalnya masalah reshuffle rame, masalah kepala BIN Sutioso, segala macam itu kan jadi mengganggu. Jadi hal-hal semacam itu saya anggap ora perlu diberitakan oleh perlu. Anda lihat tahun 98, ambrunya Pak Harto itu karena panic buying, inflasi jadi 100%, karena orang takut apa besok masih ada pasar, besok masih bisa beli beras. Coba jangan sampai rakyat itu berpikir seperti itu. Jadi apa sebetulnya yang harus dipahami ketika kita melihat dinamika ekonomi yang terjadi saat menjelang Lebaran, Pak? Ekonomi hari raya adalah salah satu daya dorong ekonomi kita. Kita tuh tertolong karena kita punya pola hari raya ini. Jadi biasanya menjelang Ramadan orang minta kredit, tambah produksi, kegiatan ekonomi untuk hari raya itu. Itu yang membuat ekonomi kita selama ini bergerak, Pak. Mestinya itu tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Waduh, harga naik ya. Biasalah. Demikian ekonom Universitas Erlangga, Cuk Sukiyadi. Saya Eva Yolanda.